Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memujinya dan senantiasa pula berusaha berupaya menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan agar Allah taala semakin menambah nikmat-Nya hingga semoga Allah taala berikan kepada kita Jannatul Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Ma'asyiral ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, melanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih, bekal orang yang berhijrah menuju Rabb-Nya. Kita telah mengetahui makna hijrah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang Allah taala larang menuju apa yang Allah taala perintahkan. Karena al-hijrah al-intiqal, pindah. Jangan ada di daerah larangan-larangan Allah. Jangan ada engkau di daerah atau di posisi orang yang melakukan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Namun posisikan dirimu sebagai al-muti, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya al-muhajir. Man hajara ma nahallahu anhu, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Orang yang berhijrah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sederhana. Sepertinya gampang, mudah. Namun kenyataannya, ikhwani fiddin azani Allah, sulit, berat. Illa man yasarallah, kecuali siapa yang Allah taala berikan kemudahan. Kecuali orang yang Allah taala tolong. Dan Allah taala menolong dan serta memberikan kemudahan, itu ada sebab-sebab yang harus ditempuh oleh seorang hamba ketika dia ingin lulus, berhasil dalam perjalanan hijrahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah bahwasanya orang yang berhijrah itu bekalnya adalah ilmu. Bekalnya adalah ilmu. Jalannya adalah yang harus dia jalani, yang harus dia tempuh. Mencurahkan segala kemampuan. Mencurahkan kesungguhan. Menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidak perlu peduli dengan caciannya orang yang mencaci dan mencela. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaannya orang-orang yang mencela. Dalam keadaan dia harus meringankan diri sekalipun badai ujian dan cobaan, hempasan ombak fitnah menimpa dia, halangan, rintangan, godaan terus bertubi-tubi datang, dia harus meringankan diri ketika ada di jalan Allah. Jangan dia jadikan beratnya rintangan, susahnya jalan yang mesti dia daki itu kemudian dia menjadikan dia mundur. Maka yang demikian harus dia memiliki senjata as-sabr, kesabaran. Nah, sebagaimana yang terangkan oleh beliau pada pertemuan kemarin yang kita baca, ikhwani fiddin azani Allah, wala yatimmu law hadzanil amrani illa bisabr, kata al-Imam Qayyim. Dua perkara, yakni dia tidak perlu menengok, tidak usah mengacuhkan orang-orang yang mencaci mencela dia, anggap itu adalah gonggongan anjing, tidak usah peduli sebagai engkau orang yang sebagai kafilah yang hendak membawa barang dagangannya supaya dia nanti menggapai keberuntungan. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ibaratnya. 6. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia ringankan dirinya di jalan Allah, terus maju. Jangan dia paku kakinya. Jangan dia buat kaku badannya seperti seonggok kayu bakar yang tak berguna. Tapi jadikanlah hidup terus melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dua perkara ini kata beliau tidak akan sempurna kecuali harus ada sikap sabar, sifat sabar. 6. Yang dengan kesabaran sesuatu yang berat akan jadi ringan biinillah, dengan pertolongan Allah. Karena ketika kita ingin mendapatkan pertolongan diantaranya dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan mintalah pertolongan dirimu dengan sabar dan sholat. Dan sudah dijanjikan oleh Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Artinya Allah akan menolong, akan membantu, menunjuki orang-orang yang sabar. 6. Ini ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Beliau selanjutnya perhatikan, faman sabara qalila sarat tilkal ahwalu rihan raha'an fi haqqihi tahmiluhu binafsiha ila matlubihi. Perhatikan kata beliau, maka barang siapa yang sabar sebentar saja. 6. Sabar sebentar saja. 6. Karena hakikatnya dunia ini kan sebentar. Itu pun ujian dan cobaan yang berat tidak akan kok kemudian berlangsung selama hidupnya. Ya, ada kalanya sulit, ada kalanya mudah. Nah, ada kalanya nikmat, ada kalanya diuji oleh Allah dengan musibah. Jalan hidup kita sudah demikian. Kadang lempeng, kadang harus belak-belok, berliku, kadang rata, namun kadang naik dan turun. Tapi itu sebentar saja. Kalau dia sabar sebentar, kata beliau, saratil kal ahwal, jadilah kengerian-kengerian, bayangan-bayangan yang mengkhawatirkan itu rihan rahaan, akan menjadi angin yang sepoi. Menjadi angin yang sepoi. Naam. Angin yang menghembus ringan pada dirinya yang akan membawa jiwanya kepada perkara yang dia inginkan. Naam, jadi ringan. Ikhwani fidyan zani Allah. Sebentar aja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, ikhwani fidyan zani Allah, sebagaimana masyhur, kita hafal hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ikhwani fidyan zani Allah, iyakum, di antara lafadznya ketika beliau menasihati Abdullah bin Abbas. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak kecil, jagalah batasan-batasan syariatnya Allah. Niscaya Allah akan menjaga engkau. Naam. Jagalah batasan-batasan syariatnya Allah. Maka engkau akan mendapati Allah di depanmu, menuntunmu, membimbingmu, menolongmu. Sampailah, kata Rasulullah SAW di antaranya, fa innan nasra ma'as sabri. Nah, sesungguhnya pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran. Sabar. Dunia ini sebentar. Ikhwani fidyan zani Allah, totalnya dunia. Padahal kita ini cuman berapa tahun hidup kita ini. Umur kita rata-rata umatnya Rasulullah SAW tidak jauh beda dengan umur nabinya. 60, 70, rata-rata itu. Nah, sementara seluruh hari-harinya dunia ini sebentar aja dibandingkan dengan akhirat. Makanya kesenangan dunia pun dikatakan mataun qalil, kesenangannya sedikit kok. Waktunya juga sedikit dunia ini dibandingkan akhirat. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Satu harinya akhirat itu ukurannya adalah 50 alfasanah, 50.000 tahun. Bayangin itu, satu hari 50.000 tahun. Kamu ada 1000 umurnya. Dunia sebentar kamu jalani. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fasbir sabrong jamila. Sabarlah engkau. Sabrong jamila. Sabar yang nan indah. Sabaran itu indah. Jalani. Maka engkau akan mendapati keindahan dan kenikmatan hidup. Kebaikan hidup ini. Dengan sabar. Sebagaimana yang kita nukilkan ucapan Umar bin Khattab kemarin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kata beliau, khairu aisin adroknahu bisobri. Kebaikan hidup ini kita akan dapati dengan sabar. Nah, sebagaimana disebutkan oleh beliau Al-Imam Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain. Kita akan mendapati bagusnya, baiknya hidup ini dengan sabar. Fasbir sobrong jamila. Sabarkanlah dirimu menempuh jalan Allah dengan sabar yang indah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Kita mengetahui Nabiullah Yusuf alaihissalam, ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, bagaimana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi. Naam, ujian dari saudara-saudaranya. Naam, dijauhkan dari orang tuanya yang mencintainya, dimasukkan di sumur. Naam. Selamat diambilnya oleh orang kemudian dijual sebagai budak. Naam. Jual di budak. Hidup di lingkungan istana ternyata difitnah oleh perempuan. Sampai masuk penjara. Bertubi-tubi beliau ujiannya. Naam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun beliau ketika sudah dipertemukan dengan saudara-saudaranya, sampai saudara-saudaranya melihat gelagatnya, ini apa Yusuf? Naam, atau bukan ini? Sampai ketika ditanya, naam, apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menyatakan, qala ana Yusuf. Ya, aku adalah Yusuf. Wa hadha akhi, dan ini adalah saudaraku. Qad mannallahu alaina, innahu mayyattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, ini aku Yusuf, dan ini adalah saudaraku. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kami nikmat yang besar. Kata beliau, rumusnya perhatikan, kenapa beliau mendapatkan anugerah besar dari Allah? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Itu kuncinya. Seberat-beratnya ujian, seberat-beratnya fitnah, cobaan. Naam. Datang dari keluarganya, datang dari istri pembesar. Naam. Ikhwani fi din ya Allah. Dijalani tetap takwa. Sabar. Tetap takwa berarti tempuhlah jalan yang baik. Naam. Sekalipun engkau punya musuh yang memusuhimu, adanya orang-orang yang tidak menyenangimu, ketika engkau berjalan di jalannya Allah, tetap baiklah, takwa dan sabar. Naam. Kenapa? Kemenangan itu bukan di awal perjuangan. Namanya kemenangan adalah setelah berjuang. Ujian dan cobaan itu harus dihadapi, karena itulah perjuangan hidup. Senjatanya takwa dan sabar. Innahu mayyattaqi wa yasbir. Siapa saja yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran balasan bagi orang yang berbuat baik. Itu aja kuncinya. Nah, kadang orang kan begini, diberlakukan tidak baik, dendam, dia ngambil langkah membalas dengan juga perkara yang tidak baik. Nah, orang lain memberlakukan dia dengan pemberlakuan dosa, dia menempuh dengan cara dosa juga. Tidak demikian, sabar itu kan habsun nafsi. Menahan diri untuk jangan masuk ke daerah dosa. Tetap di atas taat, meninggalkan maksiat, sabar terhadap musibah, malapetaka, ujian dan cobaan. Itu kan sabar. Nah, ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Perhatikan kalimat beliau, mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang senantiasa bertakwa dan sabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang senantiasa berbuat baik. Demikian Fasbir sabrong jamila, sabarkanlah dirimu dengan sabaran yang indah. Kenapa? Kata beliau, kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, karena sekalipun ada bayang-bayang kengerian yang menakutkan, maka itu akan terasa seperti angin yang sepoi-sepoi, yang akan membawa dirimu, mengantarkan dirimu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Fabainama huwa yakhafu minha, ketika dia takut dari bayangan-bayangan tadi, itsarat a'dama a'wani wa khadamihi. Naam. Maka ikhwan wazakallahu, ketika itu dijalani dengan sabar, kekhawatiran, ketakutan itu justru akan menjadi sebaliknya sebesar-besar penolong. Naam. Dan yang membantu dia. Kok bisa ya? Iya, karena itu dia mendorong dirinya karena ada mara bahaya yang mengintai, karena ada musuh yang mengintai, karena ada ujian dan cobaan yang mengintai. Dia semakin sabar dia hadapi, dan utamanya dia kemudian al-luju ilallah, kembali dia kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Itu. Naam. Dan nanti akan dijelaskan yang demikian. Wa hadza amrun la ya'rifuhu illa man dakhala fihi. Dan perkara ini tidak ada yang mengetahuinya, tidak akan mengetahuinya kecuali orang yang sudah masuk ke dalamnya, menjalaninya. Naam. Ternyata dengan ujian dan cobaan berat itu justru menjadi bagian untuk memicu dia, mendorong dia semakin dekat meraih kemenangan. Nah, untuk itulah kenapa para anbiya, dan itu hikmah, di antara hikmah. Namanya orang lulus ujian, kalau semakin ujiannya semakin berat, nilainya semakin besar. Gitu. Kalau kelasnya baru SD ya ujiannya levelnya SD. Kalau sudah kelasnya agak kelas berat, ya ujiannya semakin berat. Naam. Nanti kalau berhasil, ya titelnya semakin tinggi. Ibaratnya demikian. Para anbiya wal mursalin, karena tingkat kesabarannya luar biasa, maka Allah Ta'ala juga jadikan mereka manusia-manusia luar biasa. Di antara mereka mendapatkan gelar ulul azmi. Naam, yang kesabarannya levelnya tidak ada yang menandingi dari kalangan manusia yang lain. Naam, para anbiya asadun nas balaan. Manusia-manusia yang paling berat ujian dan cobaannya. Al-anbiya summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang level bawahnya, kemudian di bawahnya. Demikian. Semakin tingkat keimanannya tinggi, semakin ujian mendera. Naam. Yang demikian ada hikmah balighah, hikmah yang mendalam. Allah Ta'ala menghendaki balasan yang semakin besar dan semakin tinggi. Naam. Masra ifani fidina azani Allah wa iyakum. Kata beliau selanjutnya. Perhatikan. Wa amma markabuhu. Sekarang yang ketiga. Pertama zaduhu, bekalnya sudah. Torikuhu, jalannya sudah. Sekarang markabuhu, hewan kendaraannya. Nah, dalam perjalanan safar hijrah menuju Allah, apa yang harus dia kendarai? Ketika dia mulai berjalan itu, kendaraan apa yang harus dia gunakan? Kata beliau, amma markabuhu fasidakul lajai ilallah wal inkita'i ilaihi bikuliyah. Nah, adapun kendaraannya adalah benarnya al-luju ilallah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, jujur, betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita ilaihi bikulliyah, dan betul-betul totalitas berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, menghadapi apa yang ada dari ujian dan cobaan aral melintang dalam perjalanannya, dia serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting dia jalani apa yang Allah perintahkan, dia jauhi apa yang Allah taala larang. Itu jalan hijrah dia tempuh. Dia lengkapi dengan kendaraan yang dia gunakan, itu adalah benarnya dan jujurnya berserah diri kepada Allah. Totalitas berserah diri kepada Allah. Wa tahqiqul iftiqar ilaih min kulli wajhin, dan mewujudkan sikap merendahkan diri dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Sekali lagi ikhwan, karena dia tidak akan mungkin bisa mengadakan perjalanan itu hanya mengandalkan kemampuan dirinya. Dikala ujian dan cobaan itu sebenarnya berat, sebenarnya sulit. Nah, kalau dia bersandar diri kepada dirinya, kemampuan dirinya, apa yang dia punya? Dia adalah makhluk yang sudah Allah Ta'ala nyatakan penuh kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Naam. Dikatakan oleh para ulama, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, al fitnatu qattafah wal qulubu dha'ifah. Fitnah-fitnah, ujian dan cobaan yang terus menerpa itu adalah kuat menyambar, siap untuk memakan kurban. Sementara hati-hati manusia itu lemah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kalau tidak dibantu oleh Allah, kalau tidak dikuatkan oleh Allah, tidak akan kita mampu berdiri, mampu untuk sholat, mampu untuk bersedekah, mampu untuk berjihad, tidak mungkin. Sehingga Rasulullah SAW ketika di tengah-tengah beratnya perjuangan yang beliau hadapi dengan para sahabat, harus menggali parit yang dalam dan lebar sebagai sarana benteng, membentengi kota Madinah dari serangan Al-Ahzab, pasukan musuh yang berkoalisi. Nah, Rasulullah SAW menghibur para sahabatnya. Lalallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena petunjuknya Allah, kita ini tidak mendapatkan hidayah. Karena hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hidayah Allah. Tidak bisa kita ini sholat karena Allah lah memberikan karunianya, keutamaannya, dengan syariatnya dan pertolongannya, sehingga kita diberikan untuk bisa sholat beribadah. Wala tasaddaqna, tidak bisa kita ini bersedekah kalau bukan karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah, kecuali dengan izin Allah. Kemudian beliau menyatakan, wala aisa illa aisul akhirah. Tidaklah kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Nah, Ini ikhwani. Sehingga beratnya perjuangan di dunia terasa ringan. Kenapa? Karena ingin menggapai kehidupan yang sebenarnya. Yaitu aisul akhirah. Kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Sehingga target dunia itu yang penting bisa negakkan badan sudah. Capek yang penting istirahat sebentar, habis itu aktivitas kembali untuk beribadah kepada Allah. Itu dunia. Jangan ada kemudian semangat cita-cita ingin kekal di dunia, ingin membangun kejayaan, kesuksesan sebatas dunia. Enggak ada. Jaya sukses dunia itu sementara, fata morgana bahkan. Kehidupan yang sebenarnya adalah aisul akhir, kehidupan akhir. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mengingatkan kepada kita bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, doa pagi dan sore hari. Barangkali kita lupa. Nah, di antara bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, doa pagi dan sore hari sebagaimana datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau Sunanul Kubra, begitu juga Amalul Yaum wa Lailah, amalan sehari semalam. Makanya disebutkan di antaranya amalan sehari semalam itu amalan dzikir pagi dan sore. Nah, di antara tuntunan zikir yang disunnahkan ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, doa Rasul alaihi salatu wassalam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu, nah, aku meminta pertolongan kepada engkau. Aslih li sa'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah urusanku seluruhnya. Minta tolong kepada Allah terhadap urusan-urusan kita. Perkara-perkara yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Doanya Rasul, aslih li sa'ni kullah. Ya Allah, perbaguslah, perbaikilah urusanku seluruhnya. Kemudian apa? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Perhatikan. Janganlah engkau, ya Allah, serahkan diriku kepada diriku sendiri. Janganlah engkau serahkan urusanku itu kepada diriku sendiri. Jangan engkau jadikan aku untuk mencukupkan, mengandalkan kemampuan diriku. Walau sekejap mata, tanpa bimbinganmu, tanpa pertolonganmu. Jangan ya Allah. Artinya, setiap saat ya Allah tolonglah. Nah, ini ikhwan fillah azani Allah. Al-iftiqar ilallah. Merasa butuh kepada Allah. Kita ini fakir. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah lah zat yang maha kaya, yang maha mampu. Sementara engkau adalah fuqara. Makhluk-makhluk yang terus butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enam. Ini di antara bacaan zikir kita di waktu pagi dan sore hari. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Janganlah engkau serahkan urusan-urusanku, segala perkaraku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Enam. Ini perlunya ikhwani fiddin azani Allah. Perjalanan hijrah kepada Allah harus kita tempuh. Kendaraan yang harus kita naiki adalah asidku luju ilallah, jujurnya kembali Naam, berserah diri kepada Allah secara totalitas, berserah diri kepada Allah, mewujudkan naam rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian wadra'atu ilaih, dan pasrah kepada Allah. Wasidqu tawakkul alaih, jujurnya tawakal kepada Allah. Wal isti'anatu bihi, mohon pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas, semangat kamu dalam hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah kepada Allah, jangan kamu pesimis. Makanya gandengannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah. Ini pun kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali mesti dengan pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Demikian. Ikhwan fiddin azani Allah, perjalanan umat-umat dahulu, perjalanan para anbiya wal mursalin dan pengikut para anbiya wal mursalin, semuanya menjadi pelajaran yang berharga dan bukti yang tidak bisa dipungkiri bagi kita. Nah, ada yang mengandalkan kekayaannya kemudian ingkar kepada Allah. Nah, Qarun tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengandalkan kekuasaan, kekuatan, kekuasaannya, diktatornya Fir'aun, ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, ikhwan fi din azani Allah iyyakum. Abu Lahab yang merasa bisa ditolong dengan hartanya dan keberhasilan mengantarkan anak-anaknya istilahnya menjadi orang-orang yang berwibawa, tidak ada apa-apanya, enggak bisa menolong dia terhadap siksanya Allah. Ma agna anhu tabat siada Abi Lahab wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat bagi dia maluhu hartanya, wa ma kasab, dan yang dia usahakan, yakni anak-anaknya. Dia sudah mengusahakan anak-anaknya untuk menjadi orang ibaratnya. Nah, enggak memberi kecukupan, enggak bisa menolong dia. Penyesalannya orang-orang yang nanti kelak diazab oleh Allah, di antaranya ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ternyata tidak bisa menolongku hartaku, dan tidak ada lagi pengaruh untukku, untuk bisa menolongku, kekuasaanku. Dulu di dunia harta dan kekuasaan dibangga-banggakan, merasa jaya dengan harta dan kekuasaannya. Ternyata tidak bisa berguna dan bermanfaat untuk menolong selamat dari azabnya Allah. Ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka harus kita memohon pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan, ilmu, atau harta, atau kekuasaan, atau apa yang dia punya. Semua itu adalah pemberiannya Allah, dan itu adalah tidak bisa menolong kita, menyelamatkan kita. Kalau Allah Ta'ala menginginkan untuk menimpakan kepada kita mara bahaya. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita sebagaimana dalam surah Yunus ayat yang ke-107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa yuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kalau Allah Ta'ala hendak menimpakan kepada engkau mara bahaya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan engkau dari mara bahaya tersebut kecuali Allah. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki engkau berupa kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia Allah tersebut yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya. Dan dia Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Nah, hanya Allah Ta'ala yang memiliki kuasa. Allahus Samad. Maka Allah lah tempat bergantungnya kita. Nah, inilah pentingnya untuk kita senantiasa isti'anah minta pertolongan kepada Allah. Wantirahu baina yadaikal ina'il maslum al-maksur al-farighu alladzi la sayafi. Bahkan na'am, benarnya sikap untuk engkau intirah baina yadai, kalau benda itu lemparkan, nah, tersungkur di hadapan Allah. Buang dirimu di hadapan Allah seperti bejana maslum maksur, ini semakna, yang pecah, rusak, al-farik, yang kosong, yang tidak ada nilainya dibuang. Kan tidak ada gunanya sudah. Gelas pecah, rusak, nah, gak ada isinya, gak ada nilainya, buang. Seperti itulah ibaratnya engkau. Buang dirimu di hadapan Allah, tak berdaya. Nah, tak berguna kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuannya Allah. Ini ikhwan fidzani Allah ya. Berserah dirinya kepada Allah demikian. Pasrahnya kepada Allah demikian. Nah, tawakalnya kepada Allah demikian. Jangan merasa punya nilai. Jangan merasa punya kekuatan. Jangan merasa punya jasa, punya di hadapan Allah. Engkau adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Benarlah dalam engkau kembali berpasrah, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan sombong di hadapan Allah. Itu maksudnya. Safar, perjalanan, berhijrah menuju Allah. Barangkali kita selama ini di sisi ini kurang, maka jadikanlah apa yang menjadi uraian beliau Al-Imam Qayyim nasihat besar bagi kita. Barangkali selama ini kita kurang tunduk, pasrah, patuh, merendahkan diri, berpasrah diri, merasa lemah di hadapan Allah. Nah, kurangnya kita memohon kepada Allah. Bahkan seringkali barangkali kita merasa punya. Nah, merasa lebih. Ada takabur, kesombongan. Demikian ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Yattali'u ila qayyimihi wa walihi ayyasburahu, hendaknya diam berusaha mutala'ah, berusaha mengerti, mengetahui tentang kebesaran zat yang menguasainya, yang memiliki dia, yang mengaturnya. Wa yalumma sa'asahu wa yumiddahu min fadlihi wa yasturahu. Dia mengenal dan mengerti zat yang akan mengumpulkan naam porak-porandanya urusan kamu, cerai-berainya perkara kamu. Allah yang maha mampu untuk mengumpulkan. Naam. Allah yang maha mampu untuk menolong dengan karunia-Nya dan keutamaan-Nya. Dan Allah yang mampu untuk menutupi kamu dari berbagai kekurangan-kekurangan itu. Fahadal ladzi yurjalahu ayyatawallallahu hidayatah. Maka orang yang seperti inilah yang dia diharapkan untuk Allah Ta'ala tolong dengan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada dia. Wa ayyaksifalahu ma khufiya ala ghairihi min tariqi hadil hijrah wa manaziliha. Dan Allah Ta'ala akan menyingkap bagi dia perkara-perkara yang masih tersamar, tersembunyi bagi orang di jalan hijrah yang dia tempuh dan tempat-tempat yang mesti dia lalui. Dengan sebab Allah Ta'ala memberi petunjuk. Dengan sebab Allah Ta'ala memberi tolong. Satu kisah, ikhwan, yang ini pernah kita lewatin. Nah, sebagai penutup pertemuan kita, melengkapi ikhwan fi dinillah ya Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati kejadian di Madinah, ada orang mencuri. Baik. Malam hari dia mencuri. Kedapatan oleh orang-orang. Ya, kedapatan oleh orang-orang, artinya gerakannya diketahui oleh orang. Akhirnya hasil riannya dia ditaruh di orang lain yang bukan pencuri supaya dia selamat, dia kabur. Gitu. Nah, esok harinya ribut. Siapa ini yang nyuri-nyuri ini? Maka dia orang ini yang asli pencurinya ini minta tolong kepada kaumnya untuk membela dia. Dengan memberikan tuduhan, ya pencurinya di mana barang itu didapatkan? Ternyata di tempat si fulan. Ini kan sudah makar namanya. Makar ini. Ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum. Kaumnya pencuri ini membela matian, bukan dia yang mencuri, karena ada orang yang curiga. Oh, kayaknya si fulan tuh, si fulan. Ya enggak, itu yang barangnya aja kedapatannya di orang lain kok. Ini enggak nyuri. Nah, ini makar ini. Gayanya kalau anak sekarang gini. Dia nyuri, takut khawatir diketahui karena sudah mulai heboh ini, dicari pencurinya. Ya, dia nyuri uang. Uangnya dimasukkan saku baju temannya yang lain. Ditaruh di lemari anak yang lain supaya dia aman dari tuduhan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, karena Rasulullah juga manusia, satu sisi manusia beliau menghukumi sesuai dengan dohirnya, barang itu didapati di orang tersebut, yang kedapatan ketangkap basah barangnya ada dia, diletakkan di rumah orang itu. Hampir-hampir Rasul alaihi salatu wassalam juga seperti kaum yang membela pencuri aslinya tadi. Naam, supaya tuduhan itu dikenakan bukan kepada si pencuri aslinya ini, tetapi kepada orang lain. Kalau sekiranya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang demikian ikhwan jazakumullah, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 113. Pernah lewat tafsirnya ya kan? Tafsir Imam As-Sa'di sudah kita baca. Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh la hammat ta'ifatun minhum ayudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu alaika alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Kalau bukan karena karunia keutamaan Allah kepada engkau, dan kalau bukan karena rahmatnya Allah, lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluka, nisaya segolongan orang di antara mereka ingin sangat mengajak engkau menyimpang. Nah, ya ini sama-sama membela tadi orang yang sebenarnya keliru. Nah, yang aslinya pencurinya tadi. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Namun mereka tidaklah menyesatkan atau menyimpangkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Ini dibuka hakikatnya oleh Allah. Lihat, kalau bukan karena keutamaan yang Allah Ta'ala berikan dan rahmatnya Allah, Rasul pun hampir-hampir menyimpang sebagaimana menyimpang kaum tersebut yang membela pencuri. Tapi karena Allah Ta'ala menunjuki beliau, memberikan anugerah dan rahmatnya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, selamatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, wa ma yadurrunaka min syai', tidaklah mereka menyesatkan engkau sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah, dan Allah Ta'ala turunkan kepada engkau Alkitab dan As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada engkau ilmu yang dulu engkau tidak ketahui. Nah, Allah Ta'ala beritahu yang Rasul sebenarnya tidak tahu, yang sebenarnya Allah beritahu dengan sebab ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Ini ikhwan. Jadi ketika seseorang itu posisi baik, nah, diberi jalan keluar oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Maha Kuasa kok mau menolong hambanya sesuai dengan cara yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah ingin selamatkan hambanya. Wa yuridka bi khairin fala raddalah min fadlih. Kalau Allah Ta'ala menghendaki engkau kebaikan, tidak ada yang bisa menolak dari karunianya Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia-Nya Allah kepada engkau wahai Nabi adalah sangat besar. Walaupun ayat ini naam pada diri Rasul alaihi salatu wasalam, namun ikhwan, secara umum ini pelajaran bagi kita bahwasanya Allah Ta'ala memberikan ismah penjagaan ya kepada hambanya siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, disebabkan hambanya adalah termasuk seperti tadi ayat yang kita baca dari ucapan Yusuf alaihissalam, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, innahu la yudhi'u ajral muhsinin, sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang yang senantiasa berbuat baik, entah diselamatkan dari mara bahaya, entah diselamatkan dari makar, niat busuk, niat jahat orang. Nah, entah diselamatkan dari kejahatan-kejahatan. Nah, itu adalah karunia dan keutamaan yang Allah Ta'ala kehendaki bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Intinya, kita adalah bagaimana senantiasa berbuat ihsan, senantiasa bertakwa, dan menghadapi segala ujian dan cobaan dengan sabar. Kuncinya demikian. Senantiasa lujuk kepada Allah, bersandar, bertawakal, pasrah, berserah diri dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Itu yang kita usahakan. Agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu oleh Allah, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berhasil perjalanan hijrah menuju Allah. Dzalika yasirun liman yassarallah, yang demikian mudah bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan selesai babnya, insyaallah Ta'ala kita akan yakni lanjutkan kunci dari itu semua. Nah, beliau akan memberikan kunci dari itu semua. Pokok kuncinya apa pada bab setelahnya. Nah, Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.